Mitra bisnis menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, kebijakan pemerintah yang lebih memprioritaskan sektor hulu seperti pemberian subsidi BBM, subsidi pupuk hingga subsidi teknologi tidaklah tepat. Menurutnya pemerintah harusnya memprioritaskan sektor hilir dengan memberikan subsidi untuk tata niaga dan pembelian komoditas pertanian hingga memangkas berbagai pungutan yang membebani sektor transportasi dan industri. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apakah ada contoh kebijakan yang berhasil menggarap sektor hilir seperti yang Bapak maksudkan? Iya, yang saya dulu dengan komunitas gula nasional. Kita atur di hilirnya, tata niaganya kita atur, kita ini, sehingga ada stabilitas harga, ada perhitungan-perhitungan, dia akan untung berapa, dia akan keluar tenaganya seperti apa, sukses kok. Sekarang diantem lagi kan, gitu. Tetapi upaya untuk ke arah sana itu berhadapan dengan banyak kepentingan. Jadi, apa yang Bapak perjuangkan di industri gula nasional terkendala oleh banyak kepentingan ya, Pak Her? Iya. Jadi, sekarang misalnya baru ada keputusan baru bahwa gula rafinasi itu boleh dijual bebas gitu. Boleh untuk gula konsumsi. Mati petani. Siapa yang mau bertani lagi? Nggak ada uang mereka masuknya 0%. Ya, masuk dengan cukai 0%, ya kan? Setelah tidak dicukai sama sekali, dihadapkan pada petani yang dihantam kebijakan kiri kanan, diperes kiri kanan kayak gitu. Ngapain orang usaha rugi? Nggak ada yang mau nanam tebu lagi. Akibatnya apa? Akibatnya kan kita tergantung impor. Dan itu nggak, kalau dulu kan saya turun langsung ngadepin itu, nangkepin gula pecelundupan, gula Spanyolan itu separuh nyolong. Ini akar kejadiannya akan berulang lagi, atau petani udah capek bertarung, ya udah nggak usah nanam tebu aja lagi, kan gitu. Akibatnya kita akan mengalami krisis gula, begitu Pak Her? Iya, bukan hanya krisis gula, kan implikasinya kepada ribuan, ada berapa puluh ribu, 100 ribu, 200 ribu, ratusan ribu tenaga kerja, nah, yang mencari pekerjaan lain. Mereka merasa kemudian lebih baik nanam anggota DPR daripada nanam tebu, kan? Modal untuk nanam tebu itu mendingan untuk modali orang jadi anggota DPR, duitnya lebih cepat balik, gitu kan? Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.